akhir kali ada menuntut, dia bayar dengan kebaikannya. Terus dia bayar sampai habis kebaikannya, dan pasti ada juga orang yang menuntut. Setelah itu, karena pilih kebaikan lain yang belum bayar, maka dosa yang menuntut ini, dia tanggung, setelah itu dia dilemparkan ke dalam neraka oleh Allah Ta'ala. Ini untuk orang yang bangkrut, terlupakan selamat oleh Allah. Nah, akan stop, akan ditegakkan pada hari kiamat. Apakah dia penduduk neraka? Misalnya, dia berbuat zalim kepada orang kafir, minta stop juga. Pada orang muslim yang membangun ini, sebab ini berkaitan dengan makhluk. Atau dia sama-sama sedikit surga, ada nanti sifatnya dia tetap harus dia bayar, harus diselesaikan segala sesuatu pada hari itu. Nah, وَنَفَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ فَطَيِّبٌ. Dan kami meletakkan timbangan keadilan pada hari kiamat, dan tidak satu jiwa pun yang terzalimi. Semuanya kan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kata beliau rahimahullah ta'ala, wa ikhlasul amal lillah. Dan juga harus mengikhlaskan amalan untuk Allah. Nah, ikhlas merupakan taubat syariah. Karena pokok di dalam syariah yang merupakan landasan diterimanya amalan. Iya. Amalan apa saja, ibadah apa saja, tidak akan bermanfaat kecuali dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faman kana yarju liqa'a rabbi falyamal 'amalan salihan wa la yushrik bi ibadati rabbih ahada. Siapa yang berharap perjumpaan dengan Rabb-nya, maka hendaknya dia beramal dengan amalan yang salih, dan jangan mempersyirikkan seorang pun di dalam peribadatan kepada Rabb-nya. Iya, innamal a'malu niyyat, dan setiap amalan itu dengan niatnya. Hendaknya setiap muslim berusaha untuk mengikhlaskan amalannya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Kemudian kata beliau rahimahullah, "Waridha bi qada'illah والصبر على حكم الله والإيمان بما قال الله عز وجل والإيمان بأقدار الله كلها خيرها وشرها حلولها وضرها الرضا terhadap ketentuan Allah, bersabar terhadap hukum Allah, dan mengimani apa yang difirmankan oleh Allah Azza wa Jalla, beriman di akhdari Allah kulliha, dan beriman tentang segala ketentuan, segala takdir Allah seluruhnya, khairiha wa syarriha, yang baiknya dan yang jeleknya, hurufiha wa murriha, yang manisnya maupun yang pahitnya, pada alimallahu man ibari amilun, apa telah mengetahui apa yang akan dilakukan oleh para hamba, wa ila ma hum sa'irun, yang Allah telah mengetahui pada mereka, pada kemana mereka akan berjalan. Wala yakhrujuna min ilmillah, mereka tidak akan keluar dari ilmu Allah, dari ilmu Allah. Wala yakhruju fil aradina, wala yakhruju fil aradina wala fis samawat illa ma 'alima Allah azza wa jalla, tidak ada sesuatu pun di muka bumi dan di langit-langit kecuali apa-apa yang telah diketahui oleh Allah azza wa jalla. Ta'lam, hendaknya kamu tahu, anna ma asabaka lam yakun li ukhtiyak, bahwa apa yang menimpa kamu tidak akan mungkin meleset dari kamu. Wa ma akhta'aka lam yakun li yusibak, dan apa yang meleset dari kamu tidak akan mungkin, apa yang ditakdirkan meleset dari kamu tidak akan mungkin menimpamu. Fala khaliqa ma Allahi azza wa jalla, dan tidak ada pencipta bersama Allah azza wa jalla. Poin yang ke-62 ini penetapan takrir, penjelasan dari Imam Al-Barbahari tentang keyakinan Ahlus Sunnah dalam masalah takdir. Iya.